Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surat Al-Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat yang ke-55 dari surat yang agung ini. Maka berikutnya pada ayat yang ke-56 masih Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang betapa tidak ada uzurnya bagi orang-orang musyrikin tatkala mereka memilih kesyirikan di atas keimanan. Betapa tidak ada uzurnya mereka orang-orang kafir yang memilih kekufuran dibandingkan keislaman. Padahal berbagai macam cara dan jalan telah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk menjelaskan keimanan itu kepada mereka dan menjelaskan keislaman itu kepada mereka. Di ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah alasan besar kenapa tidak diberi uzur mereka orang-orang musyrikin dengan kesyirikan mereka sehingga mereka diazab dengan azab yang pedih. Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim semua keterangan-keterangan yang akan membawa seseorang kepada keimanan dengan beragam macam penjelasan, ada yang bernarasikan keterangan yang membawa manusia untuk berpikir dengan akal-akal mereka. Ada penjelasan yang datang dengan narasi yang membawa manusia untuk menimbang segala perkara dengan hati-hati mereka. Berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang layak untuk disembah. Maka pada ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang alasan kenapa tidak diberikan uzur mereka orang-orang musyrikin dengan kesyirikan mereka sehingga mereka diazab di yaumul qiyamah dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali sebagai mubasysyir, pemberi kabar gembira, wa mundzir, dan sebagai pemberi peringatan. Wa yujadilu alladziina kafaru bil baathili liyudhhibu bihil haqq. Akan tapi orang-orang kafir tetap mendebat dengan perdebatan yang batil untuk melemahkan dengannya kebenaran. Watakhadhu ayati wa ma undziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan segala sesuatu yang mereka diperingatkan dengannya, mereka menjadikan itu semuanya sebagai huzwa, sebagai bahan olok-olokan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang ke-56 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kepada manusia Allah telah mengutus kepada mereka itu para rasul mursalin untuk menegakkan hujjah, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka umat manusia. Tidak akan turun azab dan tidak akan terazab sebuah umat yang belum diutus kepada mereka seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada mereka dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidak mungkin kami mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi suatu kaum tidak akan mereka diazab oleh Allah Jalla wa'ala karena melakukan kesyirikan dan kekafiran tatkala mereka belum didatangi rasul, belum diutus kepada mereka seorang rasul untuk melarang kaum tersebut dari kesyirikan yang mereka perbuat, dari kekufuran yang mereka perbuat. Tidak akan terjadi itu azab Allah Jalla wa'ala. Yang terpahami secara kebalikan dari ayat di atas berarti azab Allah Jalla wa'ala bisa turun mengenai suatu kaum apabila kaum tersebut melakukan kesyirikan dan kekufuran di saat sudah diutus kepada mereka seorang rasul untuk menjelaskan apa itu kesyirikan dan apa itu kekufuran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum Tsamud diazab karena sudah diutus kepada mereka seorang rasul tapi mereka tidak mengimaninya. Kaumnya Nabi Lut juga diazab karena telah diutus kepada mereka seorang rasul, namun mereka tidak mengimaninya. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam diazab karena telah diutus kepada mereka seorang rasul, tapi tidak mereka mengimaninya, dan begitu seterusnya. Semua umat yang diazab oleh Allah Jalla wa'ala dengan azab yang pedih di dunia, apalagi di akhirat, na'udzubillahi min dzalik, pasti mereka mengalami azab tersebut di saat mereka telah mendengar seruan para rasul yang diutus kepada mereka sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, namun mereka memilih untuk tidak beriman. Mereka memilih untuk menolak. Mereka memilih untuk tetap berjalan di atas keyakinan lama mereka, kesyirikan dan kekufuran, dan mereka tidak menyambut ajakan para rasul tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan tafsir ayat di atas. Makna ayat tersebut adalah lam nursilir rusula abada, kami tidaklah mengutus para rasul dalam kondisi sia-sia. Jadi Allah Jalla wa'ala tidaklah mengutus para rasul tanpa suatu tujuan. Walal yattakhidhahumun nasu arbaban, dan juga Allah mengutus para rasul bukan untuk dijadikan sebagai Tuhan. Walal yad'u ila anfusihim, dan Allah tidak mengutus para rasul untuk para rasul tersebut mengajak manusia untuk melayani diri-diri mereka. Lantas apa tujuan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam? Bal arsalnahum yad'un nasa ila kulli khairin wa yanhauna an kulli syarrin. Justru Allah mengutus mereka para rasul untuk mengajak manusia kepada semua kebaikan dan melarang mereka dari semua kejelekan. Yang saya tekankan di sini kalimat semua. Wa yubashirunahum ala ittithali dzalika bitsawabil 'ajili wal ajil. Dan Allah mengutus para rasul tersebut untuk memberikan kabar gembira. Siapa yang mewujudkan kebaikan, kebaikan yang didakwahkan kepada mereka, mereka akan mendapatkan pahala baik yang ajil, pahala yang disegerakan berupa kebaikan dunia, ataupun al-ajil, kebaikan yang ditunda, yaitu kebaikan akhirat dengan mereka mendapatkan nikmat surga. Wa yunirunahum ala maksiyati dzalika bil iqabil ajili wal ajil. Dan mereka para rasul diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk memberikan peringatan kepada manusia. Barang siapa yang bermaksiat, tidak melakukan kebaikan, dan tidak menahan diri dari kejelekan yang didakwahkan oleh Rasul tersebut, maka mereka terancam dengan adanya bil'iqabil ajil, dengan adanya hukuman yang cepat, yang disegerakan, yaitu hukuman di dunia, wal ajil, dan hukuman yang ditunda, yakni hukuman berupa api neraka dan gila. Ini tugasnya mereka para rasul. Mengajak dan melarang. Mengajak kepada semua kebaikan dan melarang dari semua kejelekan. Mubasyir. Mubasyir memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang menyambut ajakan kebaikan tadi sehingga mereka melakukannya. Dan mundur, memberikan peringatan-peringatan kepada siapa? Peringatan kepada mereka orang-orang yang enggan menahan diri dari kejelekan yang mereka dilarang darinya. Kabar gembiranya adalah kebaikan yang disegerakan dan yang ditunda, dan peringatannya juga adalah kepada hukuman iqab yang disegerakan ataupun yang ditunda. Inilah tujuan dan maksud serta hikmah kenapa Allah Jalla wa'ala mengutus para rasul kepada manusia. Sehingga dengan diutusnya para rasul tersebut, faqamat bidzalika hujjatullahi 'alal 'ibad. Maka dengannya tegak hujjah Allah Jalla wa'ala atas para hamba. Nah, sampai kepada para hamba kebenaran, sampai kepada para hamba ilmu, sampai kepada para hamba keterangan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga mereka dituntut untuk melakukan yang baik dan mereka dituntut untuk meninggalkan yang buruk. Ini tujuan diutusnya mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tidak terlepas darinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus bukan tanpa tujuan. Beliau diutus bukan untuk dijadikan sebagai Tuhan. Beliau diutus bukan untuk mengajak manusia melayani diri beliau sendiri, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan semua bentuk kebaikan secara sempurna, agama yang sempurna yang tidak memerlukan tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amanah menyampaikan agama yang diamanatkan kepada beliau dari Allah Jalla wa'ala, beliau sampaikan kepada manusia secara utuh dan sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Datang dalam riwayat Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, mereka orang-orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi dengan nada mengejek, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apakah nabi kalian telah mengajarkan kalian semua sesuatu? Sampai tentang perkara buang hajat pun kalian diajari. Mengejek, aslinya niatnya mengejek. Namun Salman Al-Farisi dengan ilmu yang ada pada beliau, beliau tentu berbangga. Bukan justru merasa terpojokkan dan terejek dengan ucapan Yahudi tadi. Salman Al-Farisi justru mengatakan, ajar, tentu kami mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW tentang semuanya. Sampai dalam perkara yang kami sebutkan tadi. Dalam perkara khiroh, dalam perkara buang hajat. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaitin aw bawlin. Sungguh kami telah dilarang untuk menghadap kiblat tatkala buang air kecil ataupun buang air besar. Aw an nastanjiya bil yamin. Kami juga dilarang untuk beristinja, membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Kami juga dilarang untuk membersihkan kotoran dengan kurang dari 3 batu dan yang lainnya. Itu bimbingan-bimbingan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam agama Islam sempurna, mencakup hal yang kaitannya adalah dengan buang air. Apalagi yang lain. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan syariat ini. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Siapa yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu, tidak dia sampaikan kepada umat ini, maka dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat yang ke-67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fa ma balaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikan semua yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Kalau kamu tidak melakukannya, maka sungguh kamu tidak menyampaikan kerasulanmu. Perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Maka Al-Imam Al-Qurtubi tatkala beliau mentafsirkan ayat di atas, beliau mengatakan, fadallatil ayat annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusirra ila ahadin syai'an min amriddin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak menyembunyikan sedikit pun dari perkara agama. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua yang diamanahkan kepada beliau telah beliau sampaikan. Hal ini ditegaskan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, kata Aisyah, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma unzila alaihi faqad kadzab." Barang siapa yang menyampaikan kepadamu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari perkara syariat, sungguh dia telah berdusta. Karena semuanya telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan sedikit pun dari perkara syariat, sehingga segala sesuatu yang termasuk dari syariat Rasulullah SAW telah sampaikan, dan segala sesuatu yang tidak termasuk dari syariat, maka Nabi SAW tidak menyampaikannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita melihat seseorang melakukan sebuah ibadah, dia atas namakan sebagai ibadah, namun dia tidak mendapati dalil yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menuntunkan dia untuk melakukan ibadah tersebut, maka di dalam Islam ibadahnya disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang diatasnamakan sebagai agama namun tidak sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bid'ah. Berapapun manusia yang melakukannya, dengan bentuk dan hiasan apapun manusia melakukannya, selama itu yang dikatakan sebagai ibadah, ternyata Nabi SAW tidak menuntunkan di dalam sunnahnya, maka itu bukan termasuk bagian daripada ibadah yang disyariatkan. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keyakinan kita bahwasanya semua yang baik pasti Nabi SAW telah menyampaikannya. Semua yang buruk pasti Nabi SAW juga telah memperingatkannya. Sampai ma'asyiral muslimin, turun ayat kepada Nabi SAW, rekomendasi dari Allah Jalla wa'ala, bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menyempurnakan agama Islam ini untuk beliau dan umatnya. Dalam Al-Ma'idah ayat ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyempurnakannya. Dan sempurna agama ini tidak perlu tambah-tambahan, tidak perlu kurang-kurangan. Semuanya yang baik disampaikan, semua yang buruk telah diperingatkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka sebuah kaidah di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap yang di atas namakan sebagai ibadah butuh dalil. Semua yang di atas namakan sebagai ibadah butuh bukti bimbingan dari Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan sunnah yang sifatnya qauliyah, sunnah yang merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah yang merupakan fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW, atau sunnah yang berbentuk takririyah, persetujuan dari Rasulullah SAW. Semua yang diatasnamakan sebagai ibadah, namun tidak ada bimbingan ayatnya, tidak ada bimbingan sunnah qauliyahnya, atau sunnah fi'liyahnya, atau sunnah takririyahnya, maka itu bid'ah. Dan bid'ah, Nabi alaihi salatu wasalam katakan tentangnya, wasyarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan. Dalam hadis Aisyah Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama, yang bukan termasuk dari agama, maka apa yang dia perbuat itu raddun, tertolak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilainya sedikit pun dari kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian beranggapan untuk membenarkan adanya bid'ah, Bukankah apa yang kita gunakan saat ini banyak perkara-perkara bid'ah? Wahai kalian, biasanya mereka menuduhnya Wahabi. Wahai kalian Wahabi, bukankah di sisi kalian juga banyak bid'ah? Kenapa kalian melarang manusia dari bid'ah? Padahal mikrofon kalian itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mobil kalian juga tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Model pakaian kalian tidak ada di zaman Nabi. Kenapa kalian tidak azan tanpa mikrofon? Kenapa kalian berpakaiannya tidak berpakaian seperti zaman dahulu saja, seperti zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, jawabannya ikhwani billah rahimakumullah, yang terlarang dari perkara baru dalam agama ini adalah urusan agama itu sendiri. Adapun yang Anda sebutkan dari mikrofon, kemudian kendaraan, model pakaian, model tempat tinggal dan seterusnya, itulah perkara-perkara wasilah yang secara langsung tidak masuk dalam urusan agama. Kalau dalam perkara-perkara wasilah, dalam perkara-perkara dunia, maka kita boleh berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman, itu boleh. Karena bukan masuk dalam urusan agama. Urusan mikrofon pengeras suara, Nabi SAW melakukannya. Tapi kan di zaman itu belum ada mikrofon. Makanya Nabi memilih sahabat yang disuruh menjadi muadzin itu yang suaranya keras. Sehingga tatkala azan itu sebenarnya dituntut untuk keras suaranya. Nah, karena di zaman itu belum ada mikrofon, maka Nabi memilih Bilal untuk menjadi muadzin yang cenderung suaranya di saat itu keras. Meskipun tidak mendayu-dayu azannya. Tapi karena suaranya keras, beliau dipilih untuk menjadi muadzin. Nah, selang berjalannya waktu, era modern ternyata ditemukan sebuah teknologi yang dengannya kalau dipakai suara lirih bisa terdengar di mana-mana. Maka dipakai. Perkaranya boleh. Bukan perkara bid'ah. Bid'ah dalam urusan dunia itu boleh. Tapi yang tidak boleh, bid'ah yang ada dari yang kaitannya dengan agama. Sesuatu yang sebabnya ada di zaman Nabi SAW, tapi Nabi tidak melakukannya sebagai sebuah ritual ibadah, itu bid'ah. Ya, itu qaidah. Sesuatu yang sebabnya ada sebabnya di masa Nabi SAW, tapi beliau tidak melakukan suatu ibadah khusus yang kaitannya dengan sebab tadi sebagai sebuah ritual agama, maka tatkala sesuatu tadi dilakukan, itu adalah bid'ah. Contohnya apa? Contohnya Isra Mi'raj. Semuanya berbangga dengan Isra Mi'raj. Tidak ada yang tidak bangga dengan Isra Mi'raj. Para sahabat semuanya berbangga dengan peristiwa Nabi SAW dinaikkan ke langit menerima syariat sholat. Semuanya berbangga Nabi SAW dijalankan ke Baitul Maqdis dalam waktu satu malam. Semuanya berbangga. Dan peristiwa Isra Mi'raj, waktunya para sahabat tahu terjadi pada tanggal berapa, bulan apa. Dan itu terus berulang setiap tahun sampai Nabi SAW wafat. Akan tapi di setiap berulangnya tanggal terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, ternyata Nabi SAW tidak melakukan sebuah perayaan khusus untuk merayakan terjadinya perbuatan tersebut. Sebabnya ada, tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Nah, maka tatkala sebuah perkara tadi, perayaan Isra Mi'raj tadi dilakukan di luar masanya Rasulullah SAW, maka itulah perkara yang dikategorikan sebagai bid'ah. Tanpa lagi. Apalagi para sahabat sepeninggal Nabi SAW tidak melakukannya, para tabi'ut tabi'in tidak melakukannya, imam-imam yang empat juga tidak melakukannya, wala Malik, wala Syafi'i, wala Ahmad, wala Abu Hanifah, mereka tidak melakukannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagian yang lain menyangkal. Kenapa sebuah bid'ah itu semuanya terlarang? Padahal ada bid'ah di masa Nabi SAW yang dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bid'ah apa itu? Seperti amalannya Bilal yang menyebabkan Bilal terdengar suara sendalnya di surga. Nabi SAW tidak menuntunkan secara khusus amalan tersebut, tapi Bilal melakukannya dan ternyata dengan melakukan amalan tadi, Bilal mendapatkan keutamaan besar. Ya, dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Bilal tatkala selesai sholat fajar, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan apa yang paling kamu harapkan kebaikannya di dalam Islam ini. Amalan apa yang sering kamu lakukan? Fa inni sami'tu duffa 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena saya mendengar suara sendalmu di hadapanku di surga. Maka Bilal menjawab, "Ma 'amiltu 'amalan arja indi anni lam ataqara tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalliya." Tidak ada amalan yang paling aku harapkan di sisiku wahai Rasul dibandingkan amalan yang aku lakukan, yaitu tidaklah aku bersuci dengan cara apapun, wudukah atau mandi junubkah, tidaklah aku bersuci ya di setiap waktu malam ataupun siang, melainkan aku kemudian melakukan sholat karena aku telah mendapatkan kesucian tersebut. Apa yang aku mampu dari sholat? Jadi sholat wudhu. Amalan yang bilang adalah sholat wudhu. Setiap kali selesai wudhu, sholat. Keutamaannya, Bismillahirrahmanirrahim, Nabi SAW mengatakan bahwasanya sendalnya Bilal terdengar di surga karena amalan tersebut. Nah, bukankah Nabi SAW berarti belum ya, mengajarkan kepada Bilal, tapi Bilal melakukannya? Bukankah ini bid'ah? Nah, al-jawab, ikhwani fillah rahimakumullah, masa-masa hidupnya Rasul SAW adalah masa-masa pensyariatan. Semua yang terjadi di masa Nabi SAW dan tidak diingkari oleh Nabi SAW melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau, maka itu masyru' disyariatkan atau dibolehkan meskipun Nabi SAW tidak mengucapkannya atau memerintahkannya. Karena tadi saya sampaikan tadi bahwasanya sunnah itu ada tiga, sebagian menyebutkan empat. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang memang Nabi ucapkan, perintahkan. Ada sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi SAW tidak mengucapkannya, tapi beliau melakukannya. Dan perbuatan beliau menjadi bimbingan. Yang ketiga, sunnah takririyah, sunnah persetujuan. Persetujuan, Nabi SAW tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, tapi beliau menyetujui perbuatan tersebut dilakukan. Ini juga sunnah. Sunnah takririyah. Dan termasuk dari sunnah takririyah adalah sholat sunnah wudhu. Nabi SAW menetapkannya, menyetujuinya. Dan persetujuan Nabi SAW itu adalah syariat. Nah, kalau sekarang perayaan Isra Mi'raj, siapa? Melalui persetujuan siapa akan disetujui perayaan tersebut? Padahal perayaan tadi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tiga generasi terbaik. Melalui jalur siapa persetujuannya? Melalui jalur mimpi. Siapa yang bermimpi dan kemudian dipercaya sebagai persetujuan dari Rasul alaihissalatu wassalam? Seandainya amalan tersebut dianjurkan, maka yang akan bermimpi adalah mereka orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan, orang-orang yang lebih utama dari kalangan sahabat tabi'in wa tabi'in tabi'in. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan itu. Nah, di samping itu ma'asyiral muslimin, ada sebuah amalan yang dilakukan di masa Nabi SAW tapi beliau ingkari. Beliau ingkari. Ya. Seperti karena masa beliau kan masa-masa pensyariatan. Jadi yang disetujui disunahkan, yang tidak disetujui ya dianggap sebagai suatu yang mungkar. Sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, anak dari Yasir dan Sumayyah. Sumayyah adalah wanita yang mati syahid pertama di dalam Islam. Amr bin Yasir bekas budak, termasuk orang-orang pertama yang menyambut dakwah Nabi SAW dan menerima banyak gangguan dari musyrikin. Amr bin Yasir pernah diutus oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah pasukan perang. Dan dikala itu Amr bin Yasir di perjalanan perangnya beliau junub, ini mandi apa? Ihtilam, mimpi basah. Dan yang namanya ihtilam, mimpi basah itu kan cara bersucinya tidak cukup dengan wudu, tapi harus dengan mandi, karena itu termasuk hadas akbar, hadas besar. Nah, akhirnya Amr bin Yasir dalam kondisi junub, tidak ada air yang bisa dipakai buat mandi, dalam kondisi waktu sholat fajar semakin berjalan. Terus berjalan. Apa yang dilakukan beliau? Beliau pun berijtihad, berusaha untuk menyimpulkan hukum dengan cara kias, yaitu kalau hadas aswal dihilangkan dengan wudu, kalau tidak ada air berarti dengan tayamum, kan gitu. Kalau hadas akbar berarti tatkala cara berwudu, cara mensucikan dirinya adalah dengan mandi, maka tatkala tidak ada air berarti harus guling-guling di tanah, gitu kan? Karena kalau wudu sebagian anggota tubuh yang dibasuh, nggak ada air berarti kan tayamum sebagian anggota tubuh juga yang dikenai debu. Nah kalau nggak ada akbar, mandi semuanya kena air. Nah, kalau nggak ada air berarti semuanya harus kena debu, kan gitu. Ini kiasnya seperti itu Amr bin Yasir. Dan itu suatu yang memang tertuntut untuk beliau lakukan dengan ilmu kias yang sudah beliau pelajari dari Rasulullah SAW. Kebetulan belum ada ilmunya terkait dengan ini. Maka Amr bin Yasir berkias. Akhirnya beliau mengatakan dalam konteks hadisnya, fatamarabtu kama tamarrajat. Saya pun berguling-guling di tanah sebagaimana hewan berguling-guling. Jadi supaya badannya semuanya kena tanah, supaya badannya semuanya kena debu. Yes. Baik. Terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Namun ternyata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasalam mengetahui amalan dari Amr bin Yasir tadi, Nabi alaihi salatu wasalam mengingkarinya dan mengatakan, "Innama yakfika an taqula bi yadayka." Kalau kamu junub dan tidak ada air itu sebenarnya kamu cukup bertayamum, tidak perlu guling-guling di tanah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini berarti semua yang dilakukan di masa Nabi SAW terkadang ada pengingkaran dan tidak semuanya disetujui. Nah, bagaimana kalau di luar masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada amalan sahabat yang diingkari, apalagi sepeninggal Rasul Alaihi Wasallam. Yang kalau beliau tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga perkara bid'ah ini memang mutlak semuanya sayyi'ah. Kesimpulannya begitu. Tidak ada bid'ah-bid'ah hasanah. Semuanya adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Tidak ada namanya bid'ah yang baik. Sebagaimana tidak ada maksiat hasanah dan maksiat sayyi'ah. Semua maksiat sayyi'ah. Bid'ah juga sama. Tidak ada sayyi'ah, tidak ada hasanah pembagian seperti itu. Adanya adalah sayyi'ah. Cuman memang manusia banyak tertipu dengan hal ini karena tampilannya bid'ah lebih mirip dengan agama dibandingkan tampilannya maksiat. Sehingga banyak yang terpedaya, banyak yang tertipu. Ikhwani fillah rahimakumullah, sedangkan kita ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya semua kebaikan telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap perkara yang di atas namakan sebagai agama namun Nabi SAW tidak mendakwahkannya, maka hal itu bukan termasuk bagian daripada agama dan itu adalah bid'ah, yang semua bid'ah adalah sayyi'ah, yang mengamalkannya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang beliau sampaikan dari tafsir ayat yang ke-56 menjelaskan tentang tujuan diutusnya mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq. Allah mengatakan, namun orang-orang kafir itu masih selalu mendebat dengan cara yang batil untuk menolak al-haq dan melemahkan al-haq. Dan inilah ma'asyurul muslimin kebiasaannya mereka, orang-orang kafir, yang tidak boleh kita tiru. Orang-orang kafir itu tatkala mendapatkan kebenaran tersampaikan kepada mereka selalu kibir, selalu sombong, ditolak kebenaran tersebut dan merasa diri mereka adalah besar. Ini ciri-cirinya mereka, orang-orang kafir. Dan kita sebagai seorang muslim tidak selayaknya melakukan hal yang semisal. Kita sebagai seorang muslim, qauluna, ucapan kita tatkala mendengarkan al-haq tersampaikan kepada kita adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak layak kita sebagai insan yang lemah, tidak layak kita sebagai insan yang zalim lantas menolak kebenaran yang disampaikan kepada kita, tidak mengimaninya, tidak mempercayainya. Sebagaimana itu adalah kebiasaan mereka, orang-orang kafir, wallahul musta'an. Dan terkait dengan penggalan ayat tersebut, wajadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bil haqq. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa nas'alullah at-taysir. Wallahu taala a'la wa a'la bis-shawab wa naktafi bi hadzal qadar. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.